Tiada kasih di malam minggu, tiada tangan yang singgah di bahuku. Temanku sepi, rembulan biru, hatiku sarat dalam kepedihan. Seribu janji kau ucapkan, seribu dusta yang engkau tebar. Tiada kasih di malam minggu, tiada tangan yang singgah di bahuku. Temanku sepi, rembulan biru, hatiku sarat dalam kepedihan. Seribu janji kau ucapkan, seribu dusta yang engkau tebar. Hapus namamu di dalam.